Mitra bisnis, pembuatan pabrik baru air mineral Aqua Danone milik PT Tirta Investama seharusnya sudah dirampungkan. Pabrik baru di Kampung Cirahap, Serang, Banten itu telah menghabiskan biaya miliaran rupiah. Di tengah pembuatannya, pemerintah Kabupaten Serang dikabarkan mencabut izin proyek tersebut. Alasannya karena warga tidak mau ekosistem di daerah itu rusak. Saat ini sudah terhubung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Serang. Pak Charles, apa komentar Anda? Saya ngarepin kalau bisa pendekatan dulu kepada warga. Jadi apapun kita laksanakan itu mestinya ada pendekatan dan juga persetujuan dari warga. Kalau warga nggak setujui, ya itu udah kurang enak buat kita untuk maju. Setiap perusahaan itu mesti mikirkan lingkungan. Itu pertama, saya yakin perusahaan besar sudah punya sistem untuk jaga supaya kesetarian lingkungan, kehidupan dengan para warga itu perlu dijaga, dibina. Karena dari kita untuk kita ya, warga perlu dijaga. Dan saya juga tersentuh kalau seandainya juga misalnya rumah sakit dibuka 11 rumah kita lah katakan. Itu pun juga mesti harus ada setuju warga dong. Kalau warganya nggak setuju aja, pasti nggak tenang. Itu mudah-mudahan menjadi bagian daripada hubungan antara pengusaha dengan kelilingnya. Artinya sebelum izin dari Pemda dikeluarkan, harus ada pertemuan dahulu dengan warga. Betul, kesepakatan itu ditulis dari RT, RW. Bukan masalah boleh nggak bolehnya, tapi lingkungan itu menjadi satu kepentingan mutlak. Ya. Jadi kami yakin kalau warganya itu mensupport, memberikan kesejahteraan juga, memberikan support. Biasanya warga kan juga mendapat keuntungan juga tuh, kalau daerahnya dibenahi. Nah, banyak perusahaan besar yang tidak mikirkan lingkungan. Dia mikirkan pribadinya masing-masing sehingga terlihat seolah-olah itu kerja sendiri. Nah, ini saya khawatir akan menyentuh perasaan pada warga. Gitu. Dalam bentuk apa saja keuntungan bagi warga jika dibangun sebuah pabrik di lingkungan mereka, Pak? Oh, pasti kehidupannya akan terjamin. Jadi, kalau lingkungannya itu berkembang, semestinya dalam teori itu perusahaan juga mikirkan lingkungan. Tanamannya diperbaiki, warga diberikan kesempatan untuk bisa melihat, meninjau, dan juga para pekerja bisa ditambah. Biasanya kan lingkungan juga minta supaya pekerjanya sedikitnya dipakai lah. Apakah itu warga sekitarnya yang punya keahlian. Gitu. Jadi mestinya kan lebih dekat kepada masyarakat. Dan itu menguntungkan juga, toh, karena kan ada satu pertumbuhan dalam perkembangan pasar itu. Dan apakah cara itu yang Anda pergunakan, Pak Charles? Oh ya, saya di Semarang itu setiap apapun juga dari warga untuk kita semuanya itu, dari kita untuk kita gitu. Jadi semua warga itu pertama yang kami akan carikan pekerjaan untuk mereka dan menambah kehidupan dia gitu loh. Dan kalau itu ada kendala, misalnya ada ketidaksamaan itu, ya kita mesti ada wadahnya. Apakah dalam bentuk di RT, RW dilibatkan, lurah dilibatkan, dan kita dekat sekali. Malah mereka benar-benar bantu ya, kalau adanya ada riot, misalnya ada keramaian-keramaian itu, malah warga yang bantu kita. Menjaga kita supaya jangan sampai diganggu. Nah, itu penting sekali itu. Dan banyak perusahaan besar itu yang lupa. Seolah-olah itu Pemda mempunyai kepastian dalam legalnya. Padahal yang namanya katakan non-informal ini perlu dijaga terus. Demikian Charles Serang. Saya Dewi Sintawati.